Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qanabidin azakumullah. Pada kesempatan pada zuhur ini kita akan menjelaskan dan menyebutkan sifat-sifat pihak yang tidak boleh diambil ilmu daripadanya, atau orang-orang yang memang tidak diambil ilmu daripadanya. Secara umum, sebab yang membuat orang itu tidak boleh diambil ilmu daripadanya ada dua. Yang pertama ialah al-jahl. Yang pertama ialah kejahilan. Meliputi al-jahlu bihi. Kejahilan tentang orang itu. Tidak ada yang mengenal siapa dia. Juga meliputi jahluhu bihadzal ilmi. Kejahilan orang tadi tentang ilmu agama. Orang yang jahil bihadzal din. Orang yang bodoh yang tidak mengerti tentang ilmu ini. Dan di tengah-tengah masyarakat mereka ini mendapatkan gelar yang beragam. Namun hakikatnya cuma satu, jahilun bihadzal ilm. Tidak mengerti tentang ilmu ini. Ya, para khatib-khatib tanya, ditelusuri, jahil bihadzal ilm. Para pemerhati-pemerhati politik juga bicara tentang masalah agama, tapi dia jahil bihadzal ilm. Akan terinci insyaallah. Al-muhim dia al-jahluhu bihadzal ilm. Kejahilan dia tentang ilmu agama Allah yang mulia ini. Sebab yang kedua ialah mukhalafatul haq. Sebab yang kedua yang membuat orang tadi tidak diambil ilmunya adalah mukhalafatul haq, dikarenakan dia menyelisihi kebenaran. Menyelisihi al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-haq yang disebutkan dalam Al-Qur'an sunnah dengan pemahaman salaf. Baik, menyelisihi al-haq ini ada dua sebab. Yang pertama ialah lisyahwatin. Dia menyelisihi al-haq karena syahwat. Perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah syahwat. Di sini masuk orang-orang fasik. Orang-orang yang fasik. Ya, ashabul ma'asi wa dhunub, orang-orang yang dikenal sebagai ahli maksiat, orang yang berdosa, dosa besar, yang fasik. Menyelisihi al-haq karena syahwatnya dia. Fasik, enggak diambil ilmu daripadanya. Barakallahu fiikum. Mungkin juga yang dimasukkan di sini terkait dengan orang-orang yang sayyul akhlak. Yang buruk, yang jelek akhlaknya. Ya, adab-adabnya kurang bagus, akhlaknya kurang bagus, akhlaknya bahkan dikatakan akhlak yang buruk, yang tercela. Sering berdusta, yang juga berdusta. Yang suka menipu dan segala macamnya, dia termasuk mukhalafatul haq lisyahwah, menyelisih al-haq karena syahwat. Yang kedua ialah lisyubhatin, dia menyelisihi kebenaran karena syubhat yang ada pada dia. Masuk dalam kategori ini ialah yang pertama al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah, yang sudah difonis oleh para ulama sebagai ahlul bid'ah, ahlul dalal, ahlul ahwa, dari berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, golongan-golongan yang ada, sekte-sekte yang ada. Ini menyelisih al-haqqan syubhat tadi. Jelas tidak boleh mengambil ilmu dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Termasuk di dalamnya ialah al-masybuh. Ai kathiru syubhat. Seseorang yang banyak sekali melemparkan syubhat-syubhat di tengah-tengah umat. Pemahaman dia banyak yang rancu. Menggelisahkan masyarakat, menggelisahkan para ikhwah dengan syubhat yang dia sampaikan. Sampai dikenal sebagai al-masybuh al-syubhat. Juga demikian li-syubhatin. Walaupun dia belum dikatakan sebagai al-bid'ah. Walaupun belum difonis sebagai al-bid'ah. Tidak diambil ilmu daripadanya dikarenakan banyak syubhatnya. Juga yang dimasukkan di sini barakallahu fikum yang disyubhatin ialah al-maftunun. Orang-orang yang terfitnah. Terfitnah dengan berbagai macam pemahaman yang menyimpang, terfitnah dengan berbagai macam syubhat yang menyimpang. Ada terfitnah oleh berbagai macam ahlul bid'ah, maftun. Juga demikian, tidak diambil ilmu daripadanya, difitnatihi, dikarenakan fitnah yang muncul daripadanya. Sekali lagi, walaupun belum difonis sebagai ahlul bid'ah. Mereka juga dikenal dengan sebutan para fattanun. Para fattan yang suka menebarkan fitnah. Ini semua mukhalafatul haq. Tindakan menyelisih al-haq. Walaupun orang-orang tadi tidak atau belum difonis sebagai ahlul bid'ah. Ini khulasanya warahmatullahi. Sehingga dalam bab talaqqi ilmu, dalam bab menimba ilmu agama Allah, ini sangat ketat. Sangat-sangat selektif kitanya. Yang dilarang diambil ilmunya bukan semata-mata ahlul bid'ah. Bukan semata-mata ahlul bid'ah. Tapi banyak pihak-pihak yang mereka bukan ahlul bid'ah. Tapi tidak diambil ilmu daripadanya. Mungkin dia orang yang majhul, najhal bihi. Mungkin dia orang yang jahil. Mungkin dia orang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dosa, fasik, yang ahli maksiat, murtakibul kabirah, orang yang jelek akhlaknya, atau mungkin karena syubhat, dia banyak syubhatnya, banyak fitnahnya, segala macamnya, walaupun belum dikatakan seperti itu tadi. Faham insyaAllah ya? Nah, ketika misal ada seorang syekh, seorang alim, seorang da'i, seorang ustadz, barakallahu fikum melarang kita jangan mengambil ilmu dari fulan, jangan ta'lim dari fulan, belum tentu itu vonis dia sebagai mubtadi. Jangan baik-baik. Belum tentu itu vonis sebagai mubtadi. Sebab alasannya banyak. Jangan diambil ilmu daripadanya. Kenapa? Majhul. Tidak tahu siapa dia. Jangan diambil ilmu daripadanya. Kenapa? Dia orang yang jahil, tidak punya ilmunya. Mungkin. Jangan diambil ilmu daripada dia orang yang fasik. Fasik lain dengan mubtadi. Nah gitu ya. Jangan diambil ilmu daripada, kenapa? Orang yang jelek akhlaknya, buruk akhlaknya, merusak dakwah nanti dengan akhlak yang dia miliki. Atau dia orang yang suka menebarkan fitnah atau suka menyebar syubhat. Mereka semua bukan ahli bid'ah. Sehingga belum tentu seseorang yang kita dilarang mengambil ilmu daripadanya, orang itu dikatakan sebagai mubtadi. Jangan baik. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita akan memperinci satu persatu orang-orang yang tidak bisa diambil ilmu daripadanya dikarenakan asbab-asbab yang saya bacakan tadi. Barakallahu fikum. Yang pertama, yang tidak bisa diambil ilmu daripadanya ialah para juhala. Orang-orang yang jahil. Yang dimaksud dengan jahil adalah al-jahil bihadzal ilmi syar'i. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama Allah yang mulia ini. Walaupun jabatannya banyak, gelarnya banyak. Termasuk daripada al-jahil, orang yang jahil adalah man takallama bi ghairi ilmin. Kullu man takallama bi ghairi ilmin, siapa saja yang berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Siapa saja yang bicara tentang masalah agama dengan tanpa ilmu, jadi non nihil ilmunya. Walaupun dia orator, walaupun dia memukau banyak pihak dengan ceramah-ceramahnya, jangan dianggap kalau dia bicara tanpa ilmu. Termasuk yang namanya jahil ialah man kathura khatauhu ala shawabih. Termasuk yang jahil adalah orang-orang yang banyak salahnya, lebih banyak kesalahannya daripada benarnya. Tanda dia masih jahil, harus belajar lagi. Termasuk yang jahil adalah seseorang yang baru taubat. Seseorang yang baru bertaubat, barakallahu fikum. Orang yang baru taubat dari kekufuran. Mu'alaf. Ya. Dia sebelumnya dikenal sebagai orang yang Nasrani atau Yahudi atau Hindu atau Buddha. Allah kasih taufik, kasih hidayah masuk Islam, baru taubat dari kekufurannya. Tidak boleh bicara agama. Kenapa? Ya masih jahil. Harus belajar dulu tentang agama Allah yang mulia ini. Atau orang yang barakallahu fikum selama ini dikenal hidupnya dia dalam lembah hitam. Dikenal sebagai orang yang ahli maksiat, pelaku dosa besar, orang yang fasik, orang yang jahat, fajir, syirir. Insaf, alhamdulillah. Insaf, taubat dari semua penyimpangan kefasikan-kefasikan. Insaf, taubat. Yang ini tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Kenapa? Tidak pernah bersentuhan dengan ilmu syafi. Harus ngaji dulu, belajar dulu. Ini semua termasuk al-jahil. Yang juga termasuk jahil adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ya, yang termasuk jahil ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu jelas. Dia jahil. Dia ngertinya bid'ah, dia ngertinya penyimpangan terkait ilmu syar'i, dia ngerti apa-apa. Ini semuanya masuk dalam kategori al-juhala. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasailu fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Jelas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu ini dengan sekali cabutan. Ya Allah cabut dari hamba-hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka masyarakat akan mengambil tokoh-tokoh yang jahil. Ditanya, berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini kecaman, ikhwan. Mengecam masyarakat yang bertanya kepada orang yang jahil. Mengecam masyarakat yang mengambil ilmunya dari orang-orang yang jahil. Apa efek negatifnya? Sesat, menyesatkan. Sehingga tidak boleh sedikit pun diambil ilmu dari orang-orang yang jahil bihadaddin. Walaupun mentereng gelar-gelar dia terkait dengan urusan dunia. Hah? Ketika dia jahil, tidak mengerti ilmu agama Allah, yang kelihatan dari bicara tanpa ilmu, yang kelihatan dari dia lebih banyak salahnya daripada betulnya, apalagi orang yang baru insaf, baru taubat, walaupun yang mentari gelar-gelarnya tidak bisa diambil daripada. Seseorang gelarnya profesor, doktor, apalagi Profesor, doktor, S1, S2. Tapi dalam bidang masalah apa ya, Pak? Masalah apa ini? Masalah dunia. Apa contohnya dunia? Ya banyak. Profesor, doktor, apa itu? Urusannya bangunan. Nah, urusannya masalah gambar-gambar bangunan segala macamnya. Itu profesornya. Dia alim dalam bidang apa ini? Dalam bidang bangunan. Gambar-menggambar, bangun-membangun. Ini cocoknya konsultan kontraktor. Nah gitu ya. Tidak pernah dikenal sebelumnya di kalangan kaum muslimin, apalagi di kalangan thullabul ilm, para ulama, tidak dikenal sebelumnya sebagai orang belajar agama. Tiba-tiba diundang ceramah. Iya, Pak. Didengarkan atau tidak? Diambil ilmunya atau tidak? Jawabannya? Kok diam? Ya tidak, umpamanya agama tidak. Dalam bab agama dia masih TK. Atau katakan masih nol putun. Walaupun urusan dunia mentereng, gelarnya banyak sampai berat itu. Apa namanya? Budaknya gelarnya itu. Yang kita bahas apa ini? Ilmu agama. Yang semacam ini dikatakan jahilun bihadzi. Barakallah. Ane, jangan tersilaukan dengan profesor, ya Allah, profesor. Dalam bidang apa? Kalau dia profesor, doktor dalam bidang ilmu agama dan diakui oleh para ulama luar biasa. Tuh, ini perkara-perkara urusan bangunan. Ya, kalau dia taklim, dia memberikan ceramah ujung-ujungnya bicara masalah apa ini? Masalah bangunan. Semuanya dianalogikan dengan bangunan, kabeh urusannya. Allahu musta. Ada menyesatkan. Jangan tertipu dengan gelar. Yang dibahas sekarang adalah orang yang alim tentang perkara agama. Ada seseorang yang dulunya mantan pendeta. Oh, pendeta Nasrani. Insaf. Allah kasih taufik, kasih hidayah. Alhamdulillah masuk Islam. Ya kita bersyukur, bergembira, alhamdulillah. Apakah bisa kita undang dia untuk ceramah-ceramah agama di masjid-masjid kaum muslimin? Hadir. Jawabannya enggak bisa. Lu kenapa? Suruh belajar dulu tentang agama Islam yang mulia ini. Lu enggak suruh bercerita tentang bagaimana apa namanya prosesnya dia dulu masuk Islam. Awalnya cerita, kemudian setelah itu diteruskan dengan mauidhoh hasanah. Mauidhoh apa yang mau dikasihkan sama dia? Undang maksudnya perbandingan antara Kristen dengan Islam. Apa yang mau dibandingkan? Oh dia alim urusan Nasraninya, tapi jahil dengan masalah Islam. Adalah ya, termasuk kesalahan besar para kelas itu. Masa kita gak gembira dia masuk Islam? Ya gembira, apa beda? Dia masuk Islam, alhamdulillah. Gembira, naam kita gembira masuk Islam. Tapi mengambil ilmu daripada dia, gak bisa. Termasuk kategori jahilun bihadzal ilmi. Jahil tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dikasih amanah menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu, ada yang komplain. Afwan Ustaz. Kenapa? Ini tadi menyampaikan ilmu sesuatu, dia mengatakan gini-gini, Ustaz. Masa? Ngawur. Ini menyalahi dalil. Panggil nasihati. Oh, Ustaz. Insyaallah nanti ngajar lagi. Ceramah lagi. Ada lagi yang komplain lagi. Ustaz, tadi ngomong gini. Masa? Ngawur ini. Berkali-kali berulang-ulang terjadi. Dalam banyak masalah, dalam banyak bab, selalu dia salah. Salah secara ilmiah. Secara ilmiah dia salah. Ini bahaya. Namanya apa ini? Man kathura khata'uhu ala sawafih. Yang salah lebih banyak daripada benarnya. Yang ini afwat. Antum jangan taklim. Antum ngaji sih. Belajar dulu yang bagus, yang benar. Belajar akidah yang benar, ilmu yang benar. Mapan, ngerti semua ilmu yang ada. Antum menyampaikan. Apa saya mau tadi Ustaz? Apa saya hizbi Ustaz? Enggak. Apa saya ahli fitnah Ustaz? Enggak. Nah terus antum banyak salahnya. Mohon maaf ya, kalau orang banyak salahnya itu tergolong jahil. Antum masih belum punya ilmu. Belajar sih, ngaji sih. Ilahi. Gitu ya. Dari poin-poin tadi barakallahu fikum. Naam. Yang kedua. Yang kedua barakallahu fikum, yang tidak bisa diambil ilmu daripadanya ialah al-majhul. Al-majhul, seseorang yang tidak dikenal. Yani najhal bih, kita yang enggak tahu siapa dia. Enggak tahu siapa dia. Definisinya disebutkan oleh para ulama ialah kullu man tasaddara li ifadatin nas wala yu'rafu haluhu min jihatil ilmi. Siapa saja yang tampil, siapa saja yang tampil menyampaikan ilmu kepada orang lain, kepada masyarakat, tetapi tidak dikenal bagaimana keadaan ilmu dia. Ada majhul. Kita enggak tahu ini orang siapa. Siapa gurunya? Belajar dari mana? Belajarnya di mana? Bagaimana belajarnya? Bagaimana kadar keilmuannya? Siapa yang tahu tentang keilmuan dia? Enggak ada yang tahu. Namanya apa ini? Namanya majhul, namanya mastur. Walaupun dia sekali lagi orator, jangan dianggap orasinya. Walaupun dia masya Allah khatibun mufawwah, jago khutbah, jangan pandang itunya. Itu pandangannya siapa ya? Pandangannya orang awam. Lihat segala sesuatunya. Kalau tidak dikenal barakallahu fikum, maka jangan. Ini seperti yang disebutkan sebelumnya dari pernyataannya para ulama, la yu'khadhul ilmu illa mimman syuhidalahu biqalab. Tidak bisa diambil ilmu ini kecuali dari seseorang yang dipersaksikan sebagai seorang talibul ilmi. Namanya faham insyaAllah ya, al-masyahir, jangan diambil daripada ini. Ada keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang masalah ini, disebutkan dalam kitab Wasaya wa Tawjihat li Thullabil Ilm karya Dr. Sulaiman Abul Khail. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-kutayyibat katsirah wa katsirah aidan min unasin majhulin la yu'lamu anhum sabiq ilmin wala sabiq fiqhin fayahsulu fiha idha khalafatil haq darul al-ammah. Walihada ana ansah alla yatalaqa min hadihil kutaybat illa man urifa ashabuh wa annahum min al-ulama'il mawthuqin bihim dinan wa ilma hatta la yadil. وكما قال بعض السلف ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينه. Kata beliau, di zaman sekarang ini kutayyibat, kitab-kitab yang kecil-kecil, yang gede, yang kecil-kecil, yang tipis-tipis, sangat banyak sekali, tapi ditulis oleh orang-orang yang majhul, yang tidak dikenal, yang sebelumnya tidak dikenal dengan keilmuannya, yang sebelumnya tidak dikenal fiqihnya. Ketika dia menyelisih al-haq, menyelisih kebenaran, akan terjadi mudharat yang sangat besar bagi orang-orang awam. Maka saya nasihatkan, kata beliau, saya nasihatkan supaya jangan mengambil atau mengkonsumsi kutaibat-kutaibat ini kecuali dari orang yang dikenal siapa penulisnya. Mereka adalah para ulama yang dipercaya agamanya dan ilmunya, supaya dia jangan tersesat. Maka dikatakan oleh sebagian salaf, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ada maksud kita. Antum beli kitab. Judulnya mantap. Siapa ya penulisnya ini? Tahu namanya siapa, lihat di bagian mukadimahnya kok tidak ada takdimnya para ulama, para masyayikh yang dikenal sopo. Maka jangan dibeli eman-eman duitnya, jangan dikonsumsi, khawat di dalamnya ada perkara-perkara yang menyimpang. Beli yang jelas atau tanyakan kepada yang, tanyakan kepada ustaz yang lainnya atau seorang syekh yang lain. Syekh ini manhaj. Wallah tak kenal saya. Ya sudah, bahaya. Jangan dikonsumsi. Namanya majhul. Gak dikenal barakallahu. Ya, kalau namanya siapa ya? Dibuka takdimnya para masyayikh. Takdim Syekh Shalih Fauzan, takdim Syekh Al-Jabiri, takdim Syekh Rufin Hadi, takdim Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin Dunia. Takdim para masyayikh ma'ruf. Insyaallah. Kitanya yang enggak tahu siapa dia. Ulama kibar tahu dia. Yang salah kita yang enggak tahu. Ini dikatakan masyhur. Gitu ya. Al-muhim demikian. Naam. Ini yang kedua. Namanya apa, Ikhwan? Al-majhul. Nah, supaya kita tahu ini orang masyhur, tanya kepada yang lebih ahli. Tanya sama para ustaz tempat atau para ulama yang ada. Manhaj, siapa ini? Ada yang tahu, dikenal, alhamdulillah. Kita perlu tahu. Kalau enggak ada yang tahu, jangan mengambil ilmu dari orang yang majhul. Masyaallah. Yang ketiga. Dari kalangan orang-orang yang tidak diambil ilmunya ialah as-sahafiyun. As-sahafiyun. Sahafi. Di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, di zaman dahulu istilah sahafi adalah seseorang yang belajar agamanya otodidak, tidak terbimbing oleh seorang alim, seorang guru. Dia belajarnya hanya baca-baca kitab saja. Baca kitab, baca ini, baca ini, baca ini. Tidak ada bimbingan para ulama atau para thullabul ilm kepada dia. Ada sahafi. Pandangan kebanyakan atau jumhur ulama pada masa itu, yang namanya sahafi, jahil. Walaupun dia maklumatnya banyak, dikatakan jahil. Sebab tanpa bimbingan ulama atau thullabul ilm, barakallahu. Itu zaman dahulu kala. Di zaman sekarang ini, as-sahafi diistilahkan sebagai seorang wartawan. Sahabat wartawan ngomong-ngomong berita gitu. Tapi dia orang yang jahil, dia adalah ilmu. Tapi yang dimaukan sekarang yang pertama ya. Yang pertama, kalau wartawan jelas mereka tidak dimaksudkan dalam urusan ilmu agama, urusan koran ya. Tapi yang dibahas yang pertama tadi, seseorang yang belajar agamanya otodidak. Diriwayatkan dari Al-Auza'i rahimahullah, pernyataan beliau menyesalkan kondisi umat yang belajarnya sekarang dari kitab tanpa guru. Kata Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, ma zala hadzal ilmu azizan yatalaqahu ar-rijal hatta waqa'a fi as-suhuf fahamalahu atau dahala fihi ghairu ahli. Ilmu ini selalu aziz, selalu berwibawa, diambil oleh para tokoh-tokohnya, rijal, sembarang orang yang mengambil ilmu ini. Hingga ilmu ini berada di sebuah kitab, lembaran-lembaran kitab. Maka dibawa, dipelajari, atau masuk padanya orang-orang yang bukan ahlinya. Ini menggambarkan kondisi masa lalu. Dulu yang namanya ilmu itu pada para ulama, mahfud fi sudurihim, dihafalkan, dijaga dia dadanya para ulama kita. Belum ada bukunya. Sehingga yang betul-betul belajar agama itu rijal. seorang yang betul-betul labul ilm, mencari ilmu, semangat mencari ilmu, pekerjaan. Sehingga yang menimba ilmu ahlinya. Begitu ilmunya dimasukkan dalam kitab, semua bisa baca. Akhirnya yang mereka yang kafir bisa baca, yang mereka yang menyimpang bisa baca, semua bisa baca. Itu efek negatifnya. Sehingga dikatakan oleh Thawr ibn Yazid rahimahullah, beliau mengatakan, la yuftin nasa as-sahafiyun, tidak boleh berfatwa kepada manusia as-sahafiyun, orang-orang yang belajarnya hanya dari kitab tanpa guru. Sulaiman ibn Musa rahimahullah menyatakan, la yukhadhul ilmu min sahafi, tidak boleh diambil ilmu dari sosok sahafi, orang yang belajar agamanya otodidak, enggak ada gurunya. Ditegas kalamnya para ulama barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, ikhwan, ini pernyataannya para ulama, bisa lihat dalam kitab Al-Kifayah Al-Khatib Al-Baghdadi, juga bisa lihat dalam kitab Al-Faqih Al-Mutafaqih Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Nah, ikhwan. Ini yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, orang-orang yang tidak diambil ilmunya ialah man qalla ilmuhu minal khutaba, seseorang yang dangkal keilmuannya tentang agama ini dari kalangan para khatib-khatib. Kata-kata khatib itu gelar umum diberikan kepada siapa saja yang berkhutbah. Ya, namanya khatib. Dapat jadwal khutbah, maka dikatakan sang khatib. Nah, di sini pandangan Islam, pandangan para ulama tidak mengacu pada gelar khatib. Bahkan tidak mengacu pada kepandaian dia mengolah kata-kata. Yang dinilai oleh para ulama kadar keilmuannya. Ketika ada seorang yang dikenal sebagai khatib, suka berkhutbah kesana kemari, yang dia sampaikan cara penyampaiannya masya Allah, mantap gitu ya, maknyes, tapi dinilai oleh ahlul ilmi dangkal keilmuannya. Yang dibacakan bukan ayat, bukan hadis, bukan keterangan para ulama, isinya adalah memindahkan koran ke majlis khutbah. Salah. Isinya hanyalah dunia dalam berita. Atau semisal itu barakallahu fikum, tidak menyampaikan yang namanya ilmu, maka dikatakan ini bukan orang yang layak diambil ilmu agamanya. Hakikatnya dia jahil, cuman dikasih label khatib. Jangan pandang dia sebagai khatib, jangan pandang dia pandai berbicara, pandang keilmuannya. Maka dikatakan seseorang yang dangkal ilmunya dari kalangan orang-orang yang dikenal sebagai khatib-khatib, tidak diambil ilmu daripadanya. Allahul musta'an. Di antara bentuk, di antara contoh seseorang itu dikatakan qalla ilmuhu, yang sedikit ilmunya ketika khutbah, ialah ngomongnya panjang lebar, ngelantur sini, khutbahnya panjang banget, salatnya ringkes. Diriwayatkan sebuah asar dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad. Katanya Anas bin Malik, khataba rajulun inda Umar fa'aktharal kalam faqala Umar inna kathratal kalami fil khutab min syaqashiqis syaitan. Kata Anas bin Malik, ada seseorang berkhutbah di sisi sahabat Umar bin Khattab. Ternyata orang itu panjang lebar, ngalidun, ucapannya gak jelas. Maka Umar mengatakan, sesungguhnya banyak ngomong, banyak bicara dalam khutbah. Khutbah itu termasuk, barakallahu fikum, apa namanya setan yang bibirnya gini-gini, Pak. Hah, gimana cara membahasakannya, Pak? Nah, al-bihim termu tindakannya syaitan. Ketika dia makanya lidahnya metot sana metot sini segala macamnya, tapi setan yang begitu. Allahu musta'an. Ini menunjukkan dia qalla ilmuhu, sedikit ilmunya dia. Hanya semata-mata khatib, berkhutbah saja. Yang semacam ini enggak diambil ilmu daripadanya. Sekali lagi, jangan menggunakan pandangan orang-orang awam. Apa katanya orang, apa kata Ibn Jauzi tadi, Ikhwan? Al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim dalam pandangannya orang-orang awam yang naik ke atas mimbar. Yang khatib, kholas. Ustaz, kholas. Kiai, kholas. Syekh, itu orang-orang awam. Jangan. Lihat sisi ilmunya, barakallahu fiik. Yang berikutnya lagi yang tidak bisa diambil ilmunya ialah man qalla ilmuhu min al-wu'ab wal mudzakirin. Seseorang yang dangkal ilmunya, yang dangkal keilmuannya dari kalangan orang-orang yang biasa memberikan tausiah, memberikan peringatan, memberikan mau'izhah. Pastinya penceramah-penceramah, tapi dangkal keilmuan agamanya. Ini termasuk dalam bab orang yang jahil. Jangan terkecoh dengan bahasa sebagai penceramah atau sebagai seorang yang memberikan mau'izhah. Jangan terkecoh, yang dipandang ilmunya. Ketika dangkal keilmuannya, maka termasuk kategori jahil. Barakallahu fikum. Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah menyatakan, innal wajiba an tanzuru ilal ilm, yang seharusnya kamu melihat sisi ilmunya dia. Li'annal ilma huwal asl, karena ilmu itu hukum asalnya. Wa amal qudratu ala ta'thir wa ala da'wa fa hadha babun akhar, adapun kemampuan untuk mempengaruhi orang dengan ucapannya, kemampuan untuk berdakwah, babnya lain. Fakam min insanin jahil fi mizanil ilmi lakin indahu quwwatu ta'thir hinama yatakallamu fi wa'ab aw ma asbaha dhalik. Betapa banyak seseorang yang jahil tentang keilmuannya, tapi dia punya kemampuan untuk berorasi, kemampuan untuk berbicara ketika memberikan ceramah dan semisalnya. Jangan pandang kemampuan bicaranya, tapi pandang sisi ilmiahnya. Barakallahu. Tahu dari mana Ustaz? Tadi itu tanya, oh, dari mana belajarnya? Siapa gurunya? Bagaimana dia belajar ketika itu? Siapa yang mempersaksikan dari kalangan para du'at, para asatidz, para ulama tentang keilmuan dia? Itu caranya. Kalau semata-mata, wah mantap, mantap, penceramah yang handal, itu bukan pandangannya para ulama, pandangannya orang-orang awam. Apalagi tukang cerita namanya qasas, tukang dongeng, tukang hikayat, tambah lagi. Ini bukan orang yang alim, layak untuk tidak diambil ilmunya, barakallahu fikum. Nah, dakwahnya semuanya isinya adalah kisah dan kisah. Termasuk barakallahu fikum yang tidak bisa diambil ilmunya ialah yang dangkal keilmuannya dari kalangan ahli ibadah. Orang yang masya Allah semangat beramal soleh, semangat beribadah kepada Allah. Dia ibadah sholatnya yang sunnah, yang wajibnya, baca Qur'annya, berzikirnya, masya Allah. Dikenal ala sunnah, ahli ibadah di atas sunnah ya. Tapi terkait dengan bab ilmu dia belum bisa. Dangkal keilmuan dia. Belum lama dia belajar agama. Yang seperti ini jangan diambil ilmu daripadanya. Walaupun dia seorang ahli ibadah, dia punya keutamaan sebagai ahli ibadah, tapi dalam bab ilmu tidak. Ini saking ketatnya barakallahu, saking ketatnya barakallahu. Nah, sehingga yang dibahas sekarang mana ya, Pak? Dia dibahas yang memiliki ilmunya barakallahu, bukan semata-mata terkait dengan masalah ibadahnya. Allahul Musta'an. Ada mafhum. Adapun yang berikutnya lagi yang jelas-jelas tadi terkait masalah orang yang jahil dan yang majhul. Adapun yang terkait dengan masalah mukhalafatul haq bi syahwah yang jelas tidak boleh diambil ilmu daripadanya ialah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang fasik. Dikenal sebagai orang yang fasik, ahlul ma'asiyah, yang suka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dikenal di kalangan masyarakatnya sebagai seseorang yang berbuat dosa, bahkan dosa besar. Dikenal fasiknya, ya Pak. Hadalah ya juz. Tidak diperbolehkan para kawasikum. Ah, begitu pula orang-orang yang baru bertaubat dari kefasikan-kefasikan. Dia dimasukkan dalam kategori orang yang jahil tentang perkara agamanya. Barakallahu fikum. Naam ya, fusaq. Walaupun mungkin ilmunya banyak, tapi dikarenakan kefasikannya tidak diambil ilmu daripadanya. Barakallahu fikum. Naam. Hadza mafhum. Ini semuanya ada dalam salaf. Disingkat saja. Di antara barakallahu fikum yang tidak diambil ilmunya adalah ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi, seseorang yang hanya mengandalkan ra'yunya saja. Pendewa akal dalam beragama, tidak berhujjah dengan ayat dan hadis. Namanya ashabur ra'yi. Hanya menggunakan akalnya saja, pendapatnya pribadi. Ini disendirikan, tapi pada umumnya para kawasikum mereka termasuk dalam kategori ashabul ahwa'i wal bid'ah. Taib, yang lebih gamblang lagi ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak diperbolehkan belajar kepada ahlul bid'ati wal ahwa'. Ini merupakan prinsipnya ahlus sunnati wal jamaah. Dimasukkan dalam manhaj ahlus sunnati wal jamaah, dilarang talaki ilmu dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bahkan termasuk sebab kehancuran ketika mengambil ilmu dari orang-orang sihar, orang-orang yang rendah, yang kecil, orang-orang yang jahat, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, termasuk sebab kehancuran. Yang ini cukup keras di kalangan para salaf, mereka mentahdir, memberikan kaum muslimin dari bahaya mereka semua. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, ijma ulama'nya begitu banyak yang melarang kita bermajlis dengan ahlul bid'ah. Semata-mata bermajlis tidak boleh, apalagi mendengarkan suaranya, apalagi mengambil ilmu agama daripada dia. Ini namanya penyimpangan yang sangat nyata. Barakallahu fiik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "La yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim. Fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku." Umat manusia senantiasa baik selama mereka mengambil ilmu dari para ulama kibarnya dan dari orang-orang amanahnya. Maka apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang sigar, orang yang kecil, yang rendah, orang yang jahat-jahat, halaku, binasa mereka. Dalam tafsirnya, sigar di sini adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Abdullah bin Mubarak tanya, apa makna sigar di sini? Beliau mengatakan, hum ahlul bid'ah. Mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jelas, ketika diambil ilmu dari mereka, sebabkan binasa. Bahkan dalam sebuah hadis ini termasuk tanda-tanda kiamat dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu arbah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ashratis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asagir." Termasuk tanda kiamat, ilmu ini dipelajari, diambil dari orang yang rendah, yang kecil. Kata Ibnu Mubarak, al-asagir min ahlil bidah. Orang yang rendah, yang kecil, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah. Ini kesepakatan semua ulama. Semua sepakat tidak boleh. Termasuk barakallahu fikum yang tidak boleh diambil ilmunya ialah al-mufakkirun. Yang diistilahkan oleh para ulama sekarang dengan sebutan fuqaha'ul waqi'. Fuqaha'ul waqi', orang-orang yang hanya memahami realita umat tanpa memahami bimbingan agamanya. Namanya fuqaha'ul waqi'. Ini sempat tenar di awal-awal fitnahnya sururiyin. Nah, dan yang bersama dengan mereka, mereka ini barakallahu fikum betul-betul menjatuhkan kehormatan para ulama dan mengeluh-elukan yang namanya ulama'ul waqi, orang-orang yang mengerti betul tentang seluk-beluk kondisi umat. Ya, yang biasa membaca Quran, yang biasa melihat televisi, yang mengetahui dunia dalam berita dan segala macamnya, namanya ulama'ul waqi. Ini pada dasarnya barakallahu fikum, mereka bukan ulama, mereka adalah juhala. Dikarenakan yang mereka pelajari bukan ilmu, tapi semata-mata dunia dalam berita. Ini disebutkan khusus dikarenakan barakallahu fikum di bahas panjang ini para ulama tentang masalah mereka ini, namanya fuqaha'ul waqi. Barakallahu fikum. Para pemikir-pemikir yang tidak mengerti agama, politikus-politikus yang enggak mengerti masalah agama, para pejuang-pejuang harakiyin, pergerakan-pergerakan yang enggak mengerti perkara agama, ya yang mereka tahu hanya berita-berita dan berita tanpa mengerti bagaimana solusi agama dan segala macamnya, disebut dengan fuqaha'ul waqi', disebut dengan siyasiyun, disebut dengan mufakkirun. Ini semua tidak diambil ilmunya. Allahul musta'an. Ada yang luput ya, ikhwan? Yang juga tidak diambil ilmunya adalah para qori yang dangkal ilmu agamanya. Man qalla ilmuhu minal qurra. Orang-orang yang dangkal keilmuannya yang jahil dari kalangan para qori. Urusan baca Qur'annya masya Allah bagus manis. Kata ngimami orang luar biasa. Tapi urusan bab ilmu agamanya dangkal. Maka tidak diambil ilmu agama daripada dia, barakallahu fikum. Tugasnya dia adalah menjadi imam sholat. Itu pun dia diminta untuk mengerti ahkamus sholat, hukum-hukum yang terkait dengan masalah sholat. Tapi terkait dengan bab-bab ilmu-ilmu yang lain tidak diambil daripadanya. Mungkin ketika dia memiliki ilmu yang mapan dalam ilmu qiraah, diambil khusus bab ilmu qiraah saja dari dia. Yang lain tidak. Yang lain tidak, barakallahu fikum. Masyaallah. Kulihal masyaallah, luar biasa panjang ya, kan. Orang-orang yang disebutkan oleh para ulama tidak layak diambil ilmu daripada. Ini baru sisi ilmiahnya. Paham ya? Sisi ilmiahnya. Belum memandang sisi akidah mereka. Bagaimana akidah mereka? Bagaimana manhaj mereka? Juga belum memandang dari sisi akhlak dan adab mereka. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana adabnya? Semuanya ketika tidak terpenuhi, maka dikatakan sebagai orang tidak layak diambil ilmu daripadanya. Orang yang rusak manhajnya, yang rusak akidahnya, yang rusak akhlakiyahnya, barakallahu fikum, tidak diambil ilmu daripadanya. Gitu ya. Ini namanya upaya untuk selektif intiqa. Selektif dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan para ulama. Ini semua untuk keselamatan akidah kita, keselamatan agama kita, keselamatan prinsipnya kita para ulama. Yang kita pertaruhkan adalah din, agama. Yang kita pertaruhkan adalah akidah. Yang kita pertaruhkan adalah masa depan kita nanti di yaumul qiyamah. Sesat tidaknya tergantung prinsip ini. Bahagia tidaknya di yaumul qiyamah nanti tergantung prinsip ini. Barakallahu fikum. Nah, ini secara terperinci poin-poinnya. Adapun kalam-kalam para ulama dalam bab ini sangat banyak. Dan yang paling mereka perhatikan adalah kecaman-kecaman keras dari para ulama una mengambil ilmu agama dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau dari kalangan hizbiyin, atau dari kalangan masyubuhin. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullahu taala beliau menyatakan, la yanbaghi li ahli sunnah ayahduru muhadaratil hizbiyin wala durusahum khaufan minal fitnati alaihim Wala yambaghi ayyaqra kutubal mubtadi'ah wala yasma'a ashritatahum di annahum yadusuna sum fil asl kama yuqal. Kata beliau, tidak sepantasnya bagi ahli sunnah untuk menghadiri muhadarah-muhadarahnya hizbiyyin, dan tidak sepantasnya bagi ahli sunnah untuk menghadiri dars-dars pelajaran-pelajarannya hizbiyyin karena khawatir akan terfitnah oleh mereka. Dan tidak sepantasnya membaca kitab-kitabnya ahlul bidah. Tidak sepantasnya mendengarkan ceramah-ceramah mereka, kaset-kaset mereka. Dikarenakan mereka ini menyusupkan, memasukkan racun di tengah-tengah maju. Barakallahu fiikum. Ini semua sekali lagi untuk keselamatan agama kita, akidah kita. Dan alhamdulillah, barakallahu fiikum, taufik minallah, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin yang bisa menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Para masyayikh masih banyak, para ulama masih banyak, ulama kibar juga masih banyak, para tulabul ilm juga masih banyak, para duat, para asatidzah al-ma'rufin juga masih banyak. Sehingga ahlus sunnah merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka dan memerlukan yang lain-lain yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.